Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-14. Qala Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah al-hadithu al-rabi' asyara, hadith yang ke-14. Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Wala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, lalu apa? Qala birrul walidain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, lalu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad, muttafaqun alaihi. Kemudian ada beliau sahabiyul hadith, sahabat hadith ini. Taqaddamat tarjamatuhu fi syarhil hadith rakam al-khamis, sudah lewat pembahasan tentang biografi sahabat mulia ini Abdullah ibn Mas'ud pada syarah hadith yang kelima. Saya dilihat di sana siapa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, sahabat senior. Kemudian pembahasan yang kedua, al-mufradatu, mufradat, kosakata, kosakata. Ahabbu inallah, ahabbu inallah, dalam hadis ayyul a'mali ahabbu inallahi azza wa jal, ay aktsaruha mahabbatan inallahi wa afdaluha. Yaitu sahabat Ibn Mas'ud bertanya tentang ahabbu inallah, ayyul a'mal, amal apa? Ay aktsaruha mahabbatan inallah, yang paling banyak dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini yang paling dicintai, menunjukkan ya, amalan itu bertingkat-tingkat. Menunjukkan amalan bertingkat-tingkat. Tingkat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga demikian. Amalan apakah yang paling dicintai, yang paling banyak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa afdaluha, dan yang paling afdal, paling utama. Kemudian beliau menjawab salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Qala birrul walidain, apa birrul walidain? Ta'atuhuma, menaati keduanya. Menaati ayah, menaati ibu. Wal qiyamu bi huquqihima, al-qiyam, menunaikan hak-hak keduanya. Menunaikan hak-hak ayah, hak-hak ibu. Wal ihsanu ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Ini definisi birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, menunaikan hak-hak kedua orang tua, dan berbuat baik kepada keduanya. Kemudian Nabi menjawab yang ketiga dengan al-jihad fi sabilillah. Apa jihad? Al-jihadu fi sabilillahi azza wa jal, badrun nafsi, mengorbankan jiwa. Wal mali, dan harta. Fi da'watil kuffari ilallahi, di dalam mendakwahi orang-orang kafir kepada Allah. Ya, meluangkan waktunya, tenaganya, fikirannya, kemampuannya, hartanya, di dalam mendakwahi orang-orang kafir agar kembali kepada Allah. Wa qitalihim, demikian juga di dalam memerangi mereka ketika sudah diajak dengan baik, dengan hikmah, sudah ditempuh hasil tersebut, ya, mereka tidak mau tunduk dengan syariat Islam, dan seterusnya dari ketentuan-ketentuan jihad, memerangi mereka li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya jihad fisabilillah ada dua macam. Jihad dengan ilmu bi al-bayan, kemudian yang kedua bil qital bisayf wassinan fi da'watil kufar, dengan ilmu. Yang kedua dengan senjata. Namun semuanya untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizallah al-ma'na al-ijmali, makna global hadis tersebut. Kana as-sahabiyyul jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dahulu sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, min qurra'i as-sahabati, beliau termasuk qurra', ahli qira'ah, penghafal Quran, termasuk rujukan di dalam bacaan Al-Quran. Termasuk beliau ditazkiyah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ingin membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan, maka silahkan dia membaca, belajar di sisi Abdullah ibni Mas'ud. Maka dikatakan qurra. Ya, dikatakan qurra as-sahabah. Beliau penghafalnya, pemerhatinya, bacaannya bagus. Ya. Dan siapa yang pernah diperintahkan oleh Nabi untuk membaca di hadapan beliau? Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud diminta oleh Nabi SAW supaya membaca. Kaifa aqra'u wa ilaika unzil, atau wa alaika unzil, bagaimana saya membaca Al-Quran sementara Quran itu diturunkan kepadamu. Kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'a min ghairi, aku senang mendengar bacaan dari selainku. Akhirnya beliau membaca surat An-Nisa, mendengar, memperhatikan dan menghayati. Baik, itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk kibar sahabat senior. Sini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat itu bertingkat-tingkat. Termasuk dari qurra'is sahabati, termasuk dari sahabat yang mahir dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi rujukan. Wa fuqaha'ihim, termasuk dari fuqaha ahli fikihnya. Fuqaha ahli fikih. Jadi benar-benar memahami permasalahan-permasalahan agama. Wa ulama'ihim, termasuk dari ulama dari kalangan para sahabat. Jadi rujukan. Sahabat senior. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubna ala fiqhihi wa idrakihi. Dan as'ilah jamak dari soal. Pertanyaan-pertanyaan Ibni Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar dibangun di atas pemahaman dan jangkauan beliau. Karena beliau berilmu, mengerti Quran, mengerti sunnah. Ya. Pertanyaannya pun berbobot. Sangat penting. Pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW dibangun di atas pemahaman fikih beliau dan jangkauan ilmunya. Fakama sa'ala huna an ahabbil a'mali ila Allah, sebagaimana di sini dalam hadis yang ke-14 ini yang dimasukkan oleh Syekh Rafi ibn Hadi al-Madkhali hafizhahullah, sebagaimana di sini beliau bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fa innana najidu fil as'ilati, maka sesungguhnya kita mendapatkan fil as'ilah, pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa kita dapati? As-su'ala an a'zamiz dzunubi wa asyaddiha. Kita melihat di situ, ya, pertanyaan soal tentang dosa yang terbesar dan paling dahsyat. Ini diantara soal pertanyaan, yakni Sebagaimana kita dapati di sini dalam hadis yang ke-14 ini, apa? Beliau bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna, sesungguhnya kita mendapati fil as'ilah, yakni pada pertanyaan-pertanyaan Ibnu Mas'ud yang lain yang ditujukan kepada Nabi dalam hadis 14 ini tentang amal yang paling dicintai. Nah, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, di antaranya dari pertanyaan-pertanyaan Ibnu Mas'ud terdapat pertanyaan tentang dosa yang paling besar dan paling berbahaya, kebalikannya. Oleh yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berikutnya yang beliau tanyakan adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Ini penting. Fayujibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawabnya. Dari sini kita mengerti bagaimana semangat para sahabat salafus saleh bertanya tentang ilmu agama, bertanya tentang keselamatan agamanya, dunianya, akhiratnya, keselamatan dia. Bukan perkara-perkara dunia. Fayujibuhu, sehingga bermanfaat. Sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang setelahnya. Maka Nabi SAW menjawabnya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar, yang paling berat, yang paling berbahaya, engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sementara Allah itu yang telah menciptakanmu. Sudah diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kenikmatan dari kecil sampai dewasa, kok menyekutukan Allah, menjadikan tandingan. Terlaluan. Nah itu. Gak bersyukur. Gak berterima kasih. Terima kasihnya diberikan kepada selain Allah. Sehingga posisinya itu adalah dosa yang paling besar. Kalau manusia saja, ya, sejak kecil dia dipelihara, diberi makan, diberi minum, dijaga, di ini, difasilitasi semua. Ketika dewasa, ya, tidak berterima kasih kepada yang mengayominya, memperhatikannya, malah menjadikan tandingan, menjatuhkannya, dan sebagainya. Itu kan membuat orang yang selama ini mengasuhnya marah, murka. Walillahi al-mathalul a'la. Allah lebih daripada itu. Nah, secara perumpamaan contoh itu manusia bagaimana dengan Allah Ta'ala. Allah murka, ya, anta ja'ala lillah, engkau jadikan bagi Allah niddan, sekutu, tandingan, sementara dia telah menciptakanmu. Dulu enggak ada kita. Nah, kok Allah disekutui. Fayaqulu thumma ayyun nalu apa wahai Rasulullah. Fayaqulu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, anta qatula waladaka, engkau membunuh anakmu, laki-laki maupun perempuan. Engkau membunuh anakmu khasyyata an yad'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Khawatir mengurangi rezekinya, mengurangi jatahnya. Hari dibunuh. Sudah terlalu banyak anaknya misalnya. Kenapa sudah terlalu berat ini anak yang ini aja sudah kerepotan. Lahir anak berikutnya dia bunuh, baik anak laki-laki maupun perempuan. Di sini umum, engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia akan makan bersamamu, mengurangi jatahmu, rezekimu. Enggak akan mengurangi. Kenapa? Karena masing-masing sudah mendapatkan rezeki, sudah ditulis wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seorang, tidak ada satu hewan melata pun, enggak ada satu makhluk pun kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Itu. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi," di antaranya ketika sudah berusia 120 hari diutus malaikat, kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, di antaranya rezekinya sudah ada, rezekinya masing-masing. Nah, fayaqul, kemudian beliau mengatakan, fayaqul thumma ayyun, lalu apa dosa apa yang terbesar. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah SAW mengatakan, antuzania halilata jarika. Antuzania, engkau menzinai ya, istri tetanggamu. Menzinai istri tetanggamu. Perbuatan zina termasuk dosa besar. Ya. Lebih-lebih zina tersebut dilakukan terhadap istri tangga. Kenapa? Karena tuhmahnya kecil, kemungkinannya kecil sama tetangga. Ya. Orang mungkin melihat orang-orang masuk ke rumahnya mungkin benahi listriknya mati atau lampunya mati atau benahi apa. Ya, dosanya kecil. Nyata dia masuk ke rumah tetangganya yang laki-laki enggak ada. Ya. Itu manusia menyangka ini enggak mungkin. Terus juga menunjukkan betapa tega orang tersebut terhadap tetangganya yang menjadi amanah baginya, yang semestinya tetangga itu diperlakukan dengan baik. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu siwarithuhu. Jibril terus menerus mendatangiku sampai aku menyangka tetangga itu akan menjadi ahli waris bagi tetangga yang lain. Kenapa? Karena haknya besar. Haknya yang besar ini bukan memberikan hak namun menzalimi. Sehingga dalam sebagian riwayat, dalam riwayat hadis Nabi SAW, ya, secara makna wasanya perzinaan yang dilakukan terhadap istri, perzinaan yang dilakukan terhadap 10 wanita selain dari istri tangga itu lebih ringan daripada perzinaan yang dilakukan terhadap istri tetangganya. Zina satu aja besar, apalagi 10. Ya. Apalagi menzinai istri tangganya, sehingga dosa yang sangat besar. Tetangga memiliki hak yang agung, yang tinggi. Baik, qala fa huwa kama yahrisu an ya'rifa ahabbal amal, maka huwa yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana beliau semangat untuk mengerti, memahami amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti dalam hadis di hadapan kita, hadis yang ke-14, yahrisu kadzalika ala an ya'lama abghala al-a'mali inallah. Beliau semangat untuk mengetahui amalan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya penting. Kita mengetahui kebaikan untuk kita tempuh, kita jalani. Kita mengetahui kejelekan untuk kita mengerti dan kita jauhi agar selamat. Dua hal. Ya, mengerti tauhid untuk kita pegang, kita amalkan, mengerti syirik agar kita tahu, memahami dan untuk dijauhi. Araftu syarra li syarrihi walakin nitawaqqihi. Aku kenali kejelekan, ya, bukan untuk aku lakukan namun agar aku terhindar dan terjaga darinya. Ini contoh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula sahabat mulia Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhuma, yang kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an yudrikani. Dahulu manusia, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yas'aluna anil khair, bertanya tentang kebaikan, tentang sholat, tentang zakat, tentang ibadah ini, bertanya tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan, khawatir menimpaku. Ini semangat para sahabat Nabi, selamat, supaya selamat di dunia, demikian pula selamat di akhirat. Kita lanjutkan. Qala Syekh Hafizahullah, fa fi hadithina hadha bayanun li umurin thalathatin hiya ahabbul a'mali inallah. Pada hadith kita ini, hadis yang ada di hadapan kita, terdapat bayan, penjelasan terhadap tiga perkara yang merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. seperti dalam bab yang beliau tulis, ahabbul a'mali inallahi azza wa jal, amalan yang paling dicintai ini Allah. Ini sekali lagi bukan semata-mata sebagai teori, namun hendaklah diamalkan, dijalankan. Nah, sebagaimana diungkapkan, al-ilmu huwa syajar wal-amalu huwa thamar. Ilmu itu pohonnya. Buahnya apa? Buahnya adalah amalan. Diungkapkan, al-ilmu bila al-amal kasyajari bila al-thamar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Mana ilmunya? Dipupuk, ditanam bagus-bagus, dipelihara, dijaga, enggak berbuah-buah. Itu yang menumpuk-numpuk ilmu banyak sekali, enggak diamalkan. Ditunggu-tunggu mana buahnya, mau dicicipi, dinikmati, dirasakan. Nah, itu al-ilmu bila al-amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amalan seperti buah tanpa seperti pohon tanpa buah, enggak berbuah-buah. Pohonnya seperti itu aja. Awaluha, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Was-salatu fi haddi dhatiha hiya ar-ruknu ats-tsani, salat. Baik. Salat fi haddi dhatiha, salat itu sendiri merupakan rukun yang kedua. Merupakan rukun yang kedua, yang pokok. Sampai terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ketika seorang bermalas-malasan meninggalkan sholat, apakah dia masih dikatakan sebagai muslim ataukah sudah dinyatakan sebagai orang kafir. Sholat itu sendiri merupakan rukun yang kedua min arkani al-islam, dari rukun-rukun Islam. Wa awwalu al-ibadati tasyri'an, dan salat merupakan ibadah yang pertama kali disyariatkan. Pertama kali disyariatkan. Kapan? Ketika wajibnya, yaitu wajibnya salat itu ketika malam Mi'raj. Sebagian menyebutkan sebelum itu, namun yang rajih ini bahwasanya salat wajib ketika malam al-Mi'raj. Adapun zakat setelah Nabi pindah ke Al-Madinah. Sebagian menyebutkan zakat juga pernah diwajibkan di Makkah, namun tidak ada kadar takaran tertentu. Rinciannya di Madinah. Puasa juga demikian, Madinah. Haji di Madinah. Di tahun ke-9. Walam yuballighha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasairil ibadat. Biwasitati Jibril. Zahirnya walam yuballighha Allahu azza wa jal. Coba kalau pakai lafaz rasul ya, ada agak rancu. Maksudnya Allah. Walam yuballighha Allahu, itu Allah tidak menyampaikan kewajiban ibadah salat seperti ibadah-ibadah yang lain dengan perantaraan Jibril. Ya. Nah, ini Allah tidak menyampaikan kewajiban salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti seluruh ibadah yang lain melalui perantaraan Jibril. Bal as-sallallahu bi 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah melakukan isra, memperjalankan isra'atnya perjalanan di malam hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa Isra. Summa 'urija bihi ila sama', kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat naik ke langit. Wa hunaka fawqa as-samawati al-'ula, dan di sana di atas langit-langit yang tinggi, di atas yang ketujuh, najahu rabbuhu, najahu rabbuhu, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala bermunajat dengan nabinya, yakni berbicara dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu, Allah memuliakannya. Wa kallamahu, Allah berbicara dengannya. Fi faridatiha, tentang kewajiban salat mubasyaratan, secara langsung. Ini zahirnya tadi walam yuballighha Allah. Artinya demikian, Allah tidak menyampaikan kewajiban salat seperti seluruh ibadah-ibadah yang lain dengan perantaraan Jibril. Namun Allah memperjalankan hambanya Muhammad SAW, Isra dan seterusnya tadi. Sampai di atas langit ketujuh, Allah mewajibkan salat tersebut mubasyaratan, langsung. Langsung. Enggak melalui Jibril, namun langsung Allah yang menyampaikan, mewajibkannya. Fahadha dalilu azamatiha. Ini merupakan dalil keagungan salat. Istimewa, Allah langsung. Dalilu azamatiha. Wa idza shallal 'abdu, jika seorang hamba salat, fa inna ma yunaji rabbahu, jika seorang hamba salat maka sungguhnya dia bermunajah, munajah menghadap, bermunajat kepada Rabbnya. Wa afdalu waqtin yataqarrabu bihal 'ibadu ila Allah, dan waktu, ya, waktu yang paling utama seorang hamba bertaqarrub, beribadah dengan salat itu kepada Allah. Ini apa? Waktu yang paling utama di dalam menjalankan ibadah salat, huwa awailu awqatiha, yaitu waktu-waktu pertama, awal-awal dari waktu salat tersebut. Yang paling utama, ini hukum asalnya. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Nah, adapun isya pada asal yang paling utama itu adalah pada akhir, yakni menjelang nisful lail. Namun kalau ada masyaqqah bagi jamaah berat, menjalankan hal itu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin keumumannya saat ini, salat di awal waktu. Nah, Allah juga mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi kaum mukminin pada waktunya. Yang paling utama, huwa awailu awqatiha, waktu-waktu yang awal, waktu-waktu awal. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuaddiha, sebagaimana dahulu, kama kana, sebagaimana, kana ini kebiasaan, sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana itu bisa bermakna semata-mata ikhbar anil umur al-madiyah, yang berita tentang perkara sudah lewat itu, kana dahulu. Atau kana juga bisa menunjukkan makna istimrar, sebagaimana kebiasaan. Nah, itu sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addiha, beliau menunaikan. Kebiasaan Nabi apa? Menunaikan fi awaili awqatiha, di awal-awal waktunya. Di awal-awal waktunya. Waraghaba fi dzalika. Selain itu, prakteknya apa? Beliau salat di awal-awal waktu. Prakteknya gitu. Waraghaba fi dzalika. Yang kedua, beliau mentarghib. Raghaba, mentarghib, mendorong, menghasung, fi dzalik, untuk menunaikan salat pada awal waktunya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadis. Dengan ucapan beliau sebagaimana dalam hadis ini, as-salatu ala waqtiha. Ini pada waktunya, yaitu terutama pada awal waktu salat tersebut. Ini keutamaannya. Satu, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ya, mencontoh Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Kemudian yang kedua, imtithal bi amri, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan arahannya. Apa bimbingan arahannya? Ketika beliau ditanya, amalan apakah yang paling dicintai ini Allah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, itu pada awalnya, awal waktunya. Yang ketiga apa? Hikmahnya. Di antara hikmahnya, ketika seorang salat di awal waktu, tara'atul zimmah, sudah gugur kewajiban dia. Ketika salat di awal sudah selesai, tinggal aktivitas-aktivitas yang lain. Allah alamiswa. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.